berupa pelajaran, tuntunan, nasihat, arahan, hukum-hukum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uktubu li abi syah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuliskanlah untuk Abu Syah, karena Rasul tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Maka Rasulullah memerintahkan sahabat yang lainnya untuk menuliskan poin-poin yang ada dalam khutbah beliau alaihi salatu wasallam. Uktubu li Abi Syah yuridu khutbatahu fa bihi dalil ala kitabatil ilm. Kata beliau di sini, ini dalil tentang perlunya dicatat ilmu itu, bukan cuma sekedar didengar sambil lalu, tapi harus dicatat. Karena kemampuan kita dan daya ingat kita sangatlah terbatas, sehingga butuh kita untuk menulis, mencatat, sehingga ketika kita lupa dengan begitu mudahnya kita kembali ke catatan kita atau buku kita. Di zaman sekarang ini, Masya Allah, buku-buku, kitab-kitab banyaklah tersebar dan gampang untuk kita mendapatkannya. Apakah melalui kitab seperti apa yang ada di hadapan kita ini, atau melalui media-media yang lainnya. Sehingga butuh sangat kita untuk pencatatan ilmu. Wa naskhun nahyi an kitabatil hadis. Demikian juga dari sini larangan terhapuskannya larangan menulis hadis. Tapi karena di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man kataba anni syai'an ghair al-Qur'an falyamhu." Siapa yang menulis dari aku selain Al-Qur'an, maka hendaknya dia menghapusnya. Itu dulu di awal-awal. Wahada kana fi awal al-islami khasyah ay yakhtalit al-wahy alladhi yutla bil wahy alladhi la yutla. Ini di awal Islam, kekhawatiran untuk tercampurnya antara wahyu yang dibacakan dan wahyu yang tidak dibacakan. Wahyu yang dibacakan yakni Al-Qur'an, wahyu yang tidak dibacakan adalah ilham yang Allah berikan kepada nabinya. Dari petunjuk-petunjuk. Barakallahu fikum. Di awal Islam. Tsumma adina fil kitabati li hadithihi. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk menulis hadis-hadis beliau, ucapan-ucapan beliau, apa beliau lakukan, apa yang beliau tetapkan. Wasahha an Abdullah bin Amr annahu kana yaktubu hadithahu. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih bahwa Abdullah bin Amr menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa kana mimma katabahu sahifatan tusamma as-sadiqah. Dan beliau menulis catatan dan mengumpulkannya, dan beliau menamakannya dengan as-sadiqah. Wa hiya allati rawaha hafiduhu Amr bin Shu'aib. Dan inilah yang diriwayatkan oleh cucunya Abu al-As, yang bernama Amr bin Shu'aib an abihi. Barakallahu fikum. Wa hiya min asahhi al-ahadith, dan termasuk hadis yang paling sahih. Wa kana ba'd al-a'immah ahli al-hadith yaj'aluha fi darajati Ayyub an Nafi' an Ibn Umar. Dan sebagian para a'immah ahli al-hadith mensederajatkan sanadnya Amr bin Shu'aib an abihi. Baik. Sederajat dengan hadis Ayyub an Nafi' an Ibn Umar. Yani sanad yang paling kuat. Walaimatul arba'ah wa ghairuhum ihtaju biha. Dan para imam yang empat berhujjah dengannya, dengan sanad ini. Jadi butuh penulisan ilmu. Wa fil qissah faslun, wa fil qissati anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-baita wa shalla fihi. Dalam kisah Fathu Makkah ini, Barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah. Ini kisah masuknya ke dalam Ka'bah bukan ketika Rasulullah melakukan haji wada. Ini perlu kita ingat. Akan tetapi masuknya Rasulullah ke Baitullah, yakni ke Ka'bah, pada saat beliau melakukan penaklukan Fathu Makkah. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah dan sholat di dalamnya. Bukan pada saat bukan pada saat haji wada. Wa shalla fihi wa lam yadkhulhu hatta muhiyati as-suwar minhu. Wa lam yadkhul hatta muhiyati as-suwar minhu. Dan beliau tidaklah masuk ke dalam Ka'bah kecuali setelah dibongkar, dihilangkan semua patung-patung yang ada di sekitar dan di dalam Ka'bah. Demikian juga gambar-gambar. Setelah semuanya bersih, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Baik. Subhanallah. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Fafih dalilun ala karahati sholati fil makanil musawwar. Di sini juga dalil tentang makruh, dibencinya sholat di tempat yang ada gambarnya. Baik. Yang repot. Baik. Dipasang baliho besar-besar di bagian depan. Baik. Oh, gambar macam-macam. Gambar Habib inilah, Habib itulah, untuk perayaan Isra Mi'raj lah, macam-macam. Baliho bukan baliho kecil, berapa kali berapa meter, memenuhi barakallahu fikum separuh dari masjid, dari bawah ke atas. La hawla wala quwata illa billah. Makruh salat di tempat yang ada padanya gambar. Wahada ahakum, wahada ahaqqu bil karahati min as-salati bil hammam. Barakallahu fikum. Ini lebih berhak untuk dianggap makruh, terlarang, dibenci salat padanya ketimbang salat di daerah permandian. Li'anna karahata as-salati bil hammam imma li kaunihi madhunnah an-najasah. Ada karena larangan. Kenapa larangan melakukan sholat di hammam? Hammam itu tempat permandian. Kenapa larangan atau makruh di tempat itu? Ya karena madhannatun najasa, kemungkinan ada padanya najis, sehingga dilarang atau dimakruhkan sholat padanya. Wa imma likaunihi baitus syaitan. Atau boleh jadi hammam ini, tempat permandian ini, rumahnya syaitan. Dan ini yang paling tepatnya. Hammam, tempat permandian, laki perempuan di sana campur baur. Barakallahu fikum, ini tempatnya syaitan, rumahnya syaitan. Wa ma mahallu suwar fa madinatu syirk. Kenapa lebih dilarang melakukan sholat di tempat-tempat yang ada gambarnya atau patungnya? Karena madinatu syirk, tempat yang memungkinkan terjadinya kesyirikan, sehingga lebih makruh atau lebih dilarang. Wa ghalibu syirkil umami kana min jihati suwari wal qubur. Dan kebanyakan kesyirikannya umat ini dari arah gambar. Baik, gambar dan kuburan. Baik. Sehingga orang terjerumus dalam praktek kesyirikan. Gambar atau patung. La haula wa quwwata illa billah. Faslun wa fil qissati annahu dakhala Makkah wa alaihi imamatun sauda. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di dalam Ka'bah tadi, pasal yang tadi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, beliau melakukan salat dua rakaat. Ketika orang di dalam salat di dalam Ka'bah, mengarah ke manapun boleh. Barakallahu fikum. Mengarah ke manapun boleh. Fasal. Wa bil qissati annahu dakhala Makkah wa alaihi imamatun sauda. Dalam kisah ini pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah Wa alaihi imamatun sauda, dan beliau memakai imamah putih. Fafihi dalil ala jawazi lubsi saudai ahyana. Fihi dalil, ini menunjukkan ada dalil tentang bolehnya kita memakai pakaian hitam terkadang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang memakai pakaian putih. Baik, dan menganjurkan umatnya memakai pakaian putih. Baik. Rasulullah memerintahkan untuk memakai pakaian putih. Beliau mengatakan fa'innahu min khairi thiyabikum, karena warna putih itu pakaian yang termasuk sebaik-baik pakaian kalian. Wa kafinu fihi mautakum, dan kafankanlah di dalamnya mayat-mayat kalian. Yani kain kafan warna putih. Baik. Fafihi dalil ala jawazi lubsi as-saudai ahyana. Ketika beliau masuk kota Makkah, dalam penaklukannya beliau memakai barakallahu fikum imamah sauda, imamah hitam. Ini tentang bolehnya terkadang memakai yang hitam. Wa min thamma ja'ala khulafa'u bani al-Abbas lubsa saudai syi'aran lahum. Oleh karena itu khalifah Bani al-Abbas memakai pakaian hitam sebagai syiarnya mereka. Wali wulatihim wa qudatihim wa khutabaihim, demikian juga para tokohnya, menteri-menterinya, hakim-hakimnya, khutaba yakni khatib-khatibnya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yalbasu libasan ratiban, akan tetapi rasulnya, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memakai kain hitam ini senantiasa ratiban. Wala kana syi'aruhu fil a'yad, dan bukan pula warna hitam itu syiar beliau di hari-hari Id wal Jumat. Demikian bukan juga syiar beliau memakai warna hitam di Jumatan, bahkan dianjurkan untuk memakai putih. Barakallahu fi wal jami' al-idham al-battah. Demikian juga perkumpulan-kumpulan yang lebih besar sama sekali. Yani hari raya Id, Fitri dan Adha, beliau tetap memakai pakaian putih, bukan pakaian hitam. Wa inna ma tabaqalahu lubsul imamati sauda yaumal fathi duna sa'iri sahabah. Cuma pas kebetulan waktu itu beliau memakai imamah hitam. Tapi berbeda dengan seluruh sahabat pada saat itu. Walam yakun sa'iru libasihi yauma idin as-sawad. Dan tidaklah pakaian Rasulullah dan para sahabatnya pada hari itu semuanya berwarna hitam. Tak. Balkana liwa'uhu abyad. Bahkan bendera Rasulullah tetap putih. Dan imamah dan pakaian Rasulullah pun cuma imamahnya yang hitam. Barakallahu fikum. Jadi sesekali memakai pakaian hitam lah bahasa bih. Tapi untuk dijadikan syiar maka tidaklah demikian adanya. Karena Rasulullah tidak memakainya senantiasa. Kebanyakan pakaian beliau adalah warna putih. Barakallahu fikum. Sebaik-baik pakaian kalian adalah pakaian warna putih. Maka pakailah pakaian yang warna putih. Dan kapanilah jenazah kalian dengannya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala faslun. Wa mimma waqa fi hadhihi al-ghazwah ibahatu mut'atin nisa. Pasal. Wa mimma waqa fi hadhihi al-ghazwah, dan termasuk yang terjadi di peperangan ini, perang apa namanya? Fathu Makkah. Perang penaklukan kota Makkah. Ibahatu mut'atin nisa, bolehnya melakukan mut'ah. Nikah mut'ah pada saat itu. Tsumma harramaha qabla khurujihi min Makkah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya kembali sebelum keluarnya beliau dari Makkah, meninggalkannya. Wa ikhtulifa fil waqti alladhi hurrimat fihi al-mut'ah ala arba'ati aqwal. dan diperselisihkan waktu kapan diharamkannya mut'ati mut'ah itu secara total. Ada pendapat para ulama, ada empat pendapat. Pertama, annahu yawma haybar wa hadha qawlu ta'ifatin min ulama minhum asy-Syafi'i wa ghairu. Dihapuskan dan dilarangnya nikah mut'ah secara total. Dulunya pernah memang dihalalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah semacam nikah kontrak hanya beberapa type waktu yang telah disepakati dengan mahar yang telah disepakati pula. Barakallahu bikum. Ada yang mengatakan di hari Khaibar diharamkan secara total. Ini sekelompok di antara para ulama, di antaranya Syafi'i dan yang lainnya mengatakan di hari Khaibar. Yang kedua, annahu 'am fathi Makkah. Tahun terjadinya fathu Makkah, wa hadha qaul Ibnu Uyainah wa Ta'ifah. Ini pendapat Ibnu Uyainah dan sekian banyak para ulama lainnya. Wa tsalits, yang ketiga, annahu 'am Hunain. Baik. Yang ketiga, tahun Hunain, wa hadha fil haqiqati huwal qaul tsani. Ini pada hakikatnya pendapat ini pendapat sama seperti pendapat yang kedua, karena setelah keluarnya dari Makkah, setelah penaklukan, Rasulullah dan para sahabatnya mengarah ke Hunain. Kalau tahun Hunain berarti tahun Fathu Makkah. Litisali ghazwati Hunain bil fath, karena nyambungnya perang Fathu Makkah dengan perang Hunain. Yang keempat, annahu 'amu hajjatil wada'. Sebagian ulama mengatakan bahwa diharamkannya secara total nikah mut'ah itu pada saat haji wada'. Wa huwa wahmun min ba'dir ruwah, dan ini ternyata kekeliruan dari sebagian rawi. Safara bihi wa wahmuhu fihi wahmuhu min fathi Makkah ila hajjatil wada'. Ini bergerak kekeliruannya, ingatannya dari Fathu Makkah menuju haji wada'. Beda, barakallahu fikum. Beda. Fathu Makkah di tahun ke-8, haji wada' di tahun ke-10. Paham, barakallahu fikum. Kama safara wahmu Muawiyah min umratil ji'rana ila hajjatil wada'. Sebagaimana ini safarnya, perginya, yakni kelirunya dari ingatan Muawiyah radhiyallahu taala anhu tentang umrah ji'ranahnya Rasulullah ke haji wada, di mana Muawiyah mengatakan kusirat an Rasulillah, qassartu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qassartu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi mishqasin ala al-marwah fi hajjatihi wa qad taqaddama fil hajji. Ketika Muawiyah mengatakan aku memendekkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gunting ala al-marwah, di atas bukit Marwah, fi hajjatihi, padahal bukan hajinya, barakallahu fikum, umrah ji'ranah. Kejadian itu kemudian beliau salah ingat mengatakan bahwa itu terjadi di bulan hajinya Rasulullah. Dan ini sudah kita lewati di permasalahan haji. Wasafara al-wahm wasafara al-wahmu min zamanin ila zaman wa min makan ila makan wa man waqa'ati wa min waqi'atin ila waqi'atin katsiran ma ya'ridu lil huffadhi mimman dunahum. Dan berpindahnya ingatan, ini salah ingatnya orang dari satu zaman ke zaman yang lain, dari tempat ke tempat yang lain, dari kejadian ke kejadian yang lain. Katsiran ma ya'ridu lil huffadhi saifa man dunahum. Ini banyak terjadi pada para penghafal dan orang-orang selain mereka. Orang yang terkenal jago hafalannya masih saja salah ingat, dari salah ingat waktu, salah ingat tempat, salah ingat kisah kejadian. Wallahul musta'an. Barakallahu fikum. Wa sahih anna al-mut'ata innama hurrimat 'amul fath. Dan yang benar dari semua-muanya ini adalah bahwa nikah mut'ah itu diharamkan pas Fathu Makkah. لأنه قد ثبت في صحيح مسلم karena sungguh telah sahih dalam sahih Muslim annahum istamta'u 'amal fathhi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'idnihi, bahwa mereka para sahabat melakukan mut'ah di Fathu Makkah dengan izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kana tahrimu zaman Khaybar, seandainya pengharamannya itu di zaman Khaybar, laziman naskhu marratain, maka terjadilah penghapusan dua kali, penghapusan hukum. Halalkan dulu kemudian haram, kemudian halalkan ulang kemudian haram ulang. Wa hadha la ahda bimithlihi bi syari'atil battah. Dan kondisi yang seperti ini tidak ada pernah terjadi di dalam syariat kita ini sama sekali. Nah, ini dibolehkan kemudian dilarang, dibolehkan lagi kemudian dilarang. Tidak ada kejadian seperti itu. Yang ada dibolehkan kemudian dilarang. Atau dilarang kemudian dibolehkan. Wa la yaqau mithluhu fiha. Wa aidan fa inna Khaybar lam yakun fiha muslimat. Fainama kunna yahudiyat wa ibahatu nisa'i ahli kitab lam takun sabatat ba'du wa inama ubihna ba'da dzalika fi suratil Maidah. Wa la yakun mithluhu biha. Wa aidan fa inna Khaybar lam yakun fiha muslimat. Dan ketika terjadi perang Khaybar, tidak ada perempuan muslimat di Khaybar. Wa innama kunna yahudiyat, yang ada pada saat itu adalah perempuan-perempuan Yahudi, karena yang menduduki atau yang menghuni Khaybar adalah orang-orang Yahudi. Wa ibahatu nisa'i ahli kitab, dan pembolehan untuk istimta' dengan perempuan-perempuan ahli kitab, lam takun sabatat ba'd, pada saat itu belum ada kebolehan. Innama ubihna ba'da dzalika fi suratil Maidah, setelah itu barulah dibolehkan sebagaimana setelah turunnya suratul Maidah, al-yawma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halalun lakum wa ta'amukum halalun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat, hari ini dihalalkan untuk kalian at-thayyibat, yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halalun lakum, dan makanan orang-orang yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala halalun lakum. Ta'am maksudnya di sini adalah sembelihan. Perhatikan baik-baik, ta'am di sini adalah sembelihan. Sembelihan yang mereka sembelih secara syar'i. Tapi kalau mereka tidak sembelih secara syar'i, jangankan mereka ahli kitab, seorang muslim saja kalau mereka menyembelihnya tidak secara syar'iah haram, apalagi dia sebagai seorang ahli kitab. Baik. Wa ta'amukum halalun lahum, dan sembelihan kalian halal juga untuk mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat, dan perempuan-perempuan yang menjaga diri dari kalangan mukminat. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, demikian juga perempuan-perempuan yang menjaga diri dan kehormatan mereka dari kalangan utul kitab min qablikum, dari kalangan ahlul kitab boleh kalian menikahinya. Wa hadza muttasilun biqoulihi al-yawma akmaltu lakum dinakum, ini bersambungan dengan firman Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum sebelumnya, hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa biqauli al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum, dan bersambungan pula dengan ucapan Allah al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum, hari ini telah putus asa orang-orang kafir dari agama kalian. Ini putus asa untuk meredupkannya apalagi mematikannya. Karena apa? Mereka bercita-cita dari sejak munculnya agama ini, yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahi. Mereka pengen untuk mematikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Usaha upaya yang mereka lakukan sudah sangat luar biasa. Semua mereka telah lakukan. Sampai-sampai dari terakhir yang mereka lakukan adalah apa? Muqata'ah. Boikot. Ketika usaha tidak mampu. Justru semakin hari semakin ada saja orang-orang yang masuk Islam. 1, 2, 3, 4. Sehingga tokoh-tokoh Quraisy luar biasa berangnya, tidak senangnya, sehingga mereka membuat kesepakatan apa? Untuk memboikot kaum muslimin. Jadi, tinggal dua pilihan, tidak ada pilihan ketiganya. Imma mereka mati kelaparan semuanya, wa imma mereka kembali ke agama nenek moyang mereka dan menyerahkan Muhammad untuk dipenggal. Cuma itu, tidak ada pilihan ketiga. Subhanallah. Sampai demikian kondisinya. Tapi dengan terjadinya Fathu Makkah, pada hari itu sudah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin sudah putus asa. Tidak ada lagi harapan untuk menghapus atau mematikan Islam ini. Wa hadha kana fi akhiril amri ba'da hajjatil wada, dan ini akhir dari perjalanan dakwah Rasulullah setelah haji wada. Aw fiha falam takun ibahatu nisa'i ahli kitab sabita zaman Khaibar, dan tidaklah dibolehkannya nisa ahli kitab di zaman Khaibar. Wala kana lil muslimina raghbah fil istimta'i bi nisa'i aduwin qabla al fathi, dan pada saat juga tidak ada keinginan kaum muslimin untuk bersenang-senang dengan perempuan-perempuan yang merupakan musuh mereka sebelum Fathu Makkah. Wa ba'dal fathi sturiqa min as-suriqa min hunna wa sirna ima'an lil muslimin. Wa ba'dal fath, dan setelah fath, sturiqa man sturiqa min hunna, ditawanlah di antara orang-orang yang ditawan di antara mereka, para perempuan ahlu kitab, wasir na'ima lil muslimin, dan jadilah mereka budak-budak untuk kaum muslimin. Fa in qila fa ma tasna'una bima thabata fi sahihain min hadits Ali bin Abi Thalib anna Rasulullah naha 'an mut'atin nisa'i yawm Khaibar. Terus bagaimana pendapat Anda dengan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Ali bahwa Rasulullah mengatakan sebagaimana bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari melakukan mut'ah terhadap nisa di hari Khaibar. Wa akiluhum min al-humur insiyah wa hadha sahihun sharih, dan hadis ini sangatlah sahih dan sangatlah jelas. Maka dijawab para ulama itu, kila hadal hadis qad sahhat riwayatuhu bil lafdain, dijawab bahwa hadis ini telah sahih periwayatannya dengan dua lafaz, hadza ahaduhuma, ini yang satunya, tergabung sebenarnya dua hadis ini kemudian dijadikan menjadi satu. Wasani al-iqtisaru ala nahi Nabi sallallahu alaihi wasallam nikahil mut'ah. Dan yang kedua, bersendiriannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, yakni tersendirinya pelarangan Rasulullah tentang nikah mut'ah. Wa anluhu mil khumuril ahliyah yawm Khaibar. Ini kan yang dibacakan tadi, dua hadis yang disatukan. Sementara di riwayat yang lain, dua hadis ini berdiri sendiri. Barakallahu fikum. Larangan Rasulullah nikah mut'ah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan daging keledai liar di hari Khaibar. Hadhi riwayat Ibnu Uyainah al-Zuhri qala Qasim ibn Asbaq qala Sufyan ibn Uyainah yani annahu naha anhu min umur al-ahliyah zaman Khaibar la nikah al-mut'ah. Yani berkata Sufyan ibn Uyainah, larangan memakan daging keledai liar itu di zaman Khaibar, bukan larangan nikah mut'ah di Khaibar. Larangan mut'ah tersendiri, zakarahu Abu Umar fit tamhid thumma qala ala hadha aktsarun nasi inta. Fatawahama ba'du ruwati anna yawm Khaibar dharkun li tahrimihinna. Baik. Sehingga para rawi menganggap bahwa hari Khaibar itu sebagai tempat pelarangan atau zaman pelarangan di nikah mut'ah. Farwahu haramu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mut'ata zamana Khaibar wal humur ahliyah, sehingga mereka menggabungkan ini seakan-akan Rasulullah melarang mut'ah di hari Khaibar dan pelarangan memakan daging keledai di hari Khaibar. Waqta sara ba'dhum ala riwayati ba'dil hadith faqala haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mut'ata zamana Khaibar faja'a bil ghalatil bayyin, sehingga terjadilah kesalahan yang sangat jelas. Padahal di sini dua larangan memakan daging keledai kampung di hari Khaibar dan larangan barakallahu fikum melakukan nikah mut'ah. Wallahul musta'an. Kita cukupkan sampai sini. Lahu nasbahu wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi.